الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Siapa yang bisa menyebutkan nama dari anaknya Halimah? Siapa yang bisa menyebutkan nama di antara nama-nama anaknya Halimah? Hah? Apa bukan? Nah, satu Abdullah, yang kedua Anisa sambil nyontek, yang ketiga Syaima. Setelah kita selesai dars kemarin, ada pertanyaan penting dan jeli dari Ammuna Abu Muhammad Khamis ibn Sanad hafizahullah. Kata beliau, Halimah ini beragama apa? Jawabannya apa, ikhwan? Musyrikah. Lantas kok bisa nama anaknya siapa? Abdullah. Ini nama tauhid. Hamba di antara hambanya Allah. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam masih kecil, bayi. Berarti mereka sudah beragama Islam. Jawabannya gimana ya? Dan ini faedah buat kita dan buat antum. Perlu diketahui hafizakumullah bahwasanya orang Arab mereka bukan komunitas ateis. Ini perlu diketahui. Mereka tidak meyakini anti Tuhan. Mereka tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq, pencipta. Bahkan termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai dedengkot Quraisy, dia faham bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razik yang memberikan rezeki, Al-Muhyi yang menghidupkan, Wal-Mumi dan mematikan. Mereka faham ini. Tidak ada yang mengingkari adanya Allah subhanahu wa ta'ala kecuali siapa? Hah? Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Selain itu orang-orang Arab percaya Allah subhanahu wa ta'ala pengatur alam semesta. Jadi tidak ada persoalan bagi mereka mengenai rububiyah. Semua meyakini itu. Yang menjadi beda, mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai perantara. Jadi mereka tidak menyatakan bahwasanya patung-patung itu menciptakan. Mereka paham patung-patung ini tidak bisa memberikan pertolongan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Menjadikan patung-patung tersebut wusata, jembatan antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang musyrik menganggap dirinya najis. Orang-orang musyrikin menganggap dirinya ini kotor, penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan. Dan mereka menganggap bahwasanya berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak bakal sampai. Jadi mereka ibaratkan Allah subhanahu wa ta'ala seperti raja. Gak bisa langsung menghadap raja, melainkan harus melalui siapa? Kabinet-kabinetnya. Gak gampang. Sehingga mereka menjadikan Lat, Manat, Uzza, Hubal, Yahud, Ya'uk, Suwa, Nasr, orang-orang yang soleh yang sudah meninggal mereka sembah, karena mereka memandang bahwasanya orang-orang tersebut dekat sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa untuk mengangkat keinginan mereka. Ada yang pengen anak, ada yang pengen tambah kaya, diberikan pangkat, jabatan, menuju kepada patung-patung tersebut. Bahkan disebutkan ikhwani afidhakumullah, kalau mereka sudah ditimpa suatu musibah yang genting darurat, ditimpa sebuah bala, kondisi terjepit, mereka lupa dengan patung-patung. Langsung menghadap Allah. Karena mereka tahu Allah subhanahu wa ta'ala ada. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, ketika mereka sudah diombang-ambing oleh ombak, air di laut, badai, di atas perahu, di atas kapal, antara kehidupan dan kematian, apa yang mereka lakukan? دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُدِينَ, mereka langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, ketika sudah diselamatkan ke daratan dari badai, dari ombak-ombak tersebut, mereka kembali berbuat syirik. Jadi sekali lagi, orang-orang musyrikin mereka mengakui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada. Dan disebutkan dalam Al-Quran. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَكُولُنَّ اللَّهِ, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Tidak mengatakan Lat, Uzza, Manat, Suwa, Hubal. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, la yaquluna Allah, mereka mengatakan yang menciptakan kita ya Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada yang lain. Akan tetapi kesyirikan mereka terdapat pada uluhiyah. Mereka tidak mau langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkeyakinan harus ada perantara. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا, orang-orang yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala pemimpin-pemimpin, para wali yang mereka datangi, meminta, bermunajat, dengan makanan, sembelihan, mengeluarkan harta kepada wali-wali tersebut, pemimpin-pemimpin tersebut. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Patung-patung itu enggak kita sembah, melainkan untuk mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Supaya permintaan kita ini diangkat kepada Allah. Ini letak kesyirikan mereka pada tauhid al-uluhiyah. Naam, oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, ketika datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berdakwah menafikan berbagai macam kesyirikan, tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan apapun, baik doa, istighosah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang mereka tidak mau. Gak mungkin, mustahil. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, ketika disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, yastakbirun, mereka anggap itu besar. Kemudian mereka mengatakan a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, perantara-perantara ini, orang-orang soleh, karena mendengarkan seorang penyair yang gila, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ujab, apakah kita akan menjadikan sembahan-sembahan yang banyak cuma Tuhan satu saja yang boleh disembah? Ini adalah perkara yang aneh. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, nah, mereka tahu Allah subhanahu wa ta'ala ada dan menamai anak-anak mereka dengan sebutan apa? Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Razak. Enggak jauh-jauh, ayahnya Nabi siapa? Hah? Namanya Abdullah. Muslim. Namanya Nabi, ayahnya Nabi Muslim. Jawabannya apa? Tidak. Dalam sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pemuda menghampiri Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata, "Aina abi?" Di mana bapakku? Di mana ayahku? Tentu ayahnya sudah meninggal. Tapi di mana tempatnya? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Finnar." Bapakmu di dalam api neraka disiksa. Faqafa wansaraf. Sehingga anak itu pun sedih dan berpaling. Fada'a, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Ya fulan, dipanggil kembali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayahmu sama-sama di dalam api neraka. Dan ini hadis sahih. Namanya abahnya Nabi alaihi salatu wasallam Abdullah, dalam api neraka. Mati dalam kesyirikan. Naam. Imam Suyuti mengatakan bahwasanya ayah dan ibunya Nabi alaihi salatu wasallam di dalam surga. Ini perkataan yang keliru, perkataan yang batil. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Abdullah dan Aminah dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Suyuti mengambil pendapat ini. Setelah diangkatnya Rasulullah menjadi nabi dan rasul, Abdullah dan Aminah dihidupkan kembali. Kemudian beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan dimatikan untuk kedua kali. Akan tetapi dalil-dalil, hadis-hadis yang menyatakan akan perkara tersebut dhaifatun maudhu'ah, lemah dan palsu, sehingga tidak menyelisih hadis sahih yang terdapat dalam sahih Muslim, bapakku dan bapakmu dalam api neraka dan namanya Abdullah. Nah, ini berkaitan dengan nama dari anaknya Halimatus Sa'diyah yang bernama Abdullah. Halimah wafat di atas Islam atau di atas kekufuran? Yang menyusui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Halimah yang menyusui Nabi alaihi salatu wassalam selama 2 tahun di Bani Sa'd. Bersama suaminya. Suaminya bernama Al-Harith ibn Abdul Uzza. Harith dari anaknya, hambanya patung Uzza. Nama syirik. bapak susu dan ibu susunya Nabi alaihi salatu wassalam masuk Islam atau tidak? Jawabannya masuk Islam. Halimatus Sa'diyah binti Abi Thu'aib dan Harith ibn Abdul Uzzah keduanya masuk Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid dan dijadikan oleh Ibnu Hajar sebagai sahabat. Termasuk apa? Sahabat. Nah, yang menyusui di Bani Sa'ad selama 2 tahun. Kemudian ikhwani afidhakumullah, perlu diketahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam tidak hanya menyusui kepada Halimah saja di Bani Sa'ad. Pernah suatu ketika Halimah dalam keadaan sakit keras, tidak mampu untuk menyusui Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian diberikan kepada teman wanitanya yang juga satu daerah Bani Sa'd dari kabilah As-Sa'di yang bernama Thuwaibah. Yang bernama apa? Thuwaibah. Dan masanya cuma 1 hari. Jadi selama 2 tahun Nabi alaihi salatu wasalam disusui penuh oleh Halimah. Cuman dalam 1 hari saja Halimah tidak mampu menyusui karena sakit, capek, lelah. Diberikan kepada teman yang juga berprofesi sebagai tukang susu, wanita yang suka menyusui bayi-bayi. Yang bernama Thuwaibah. Dan Thuwaibah ini ikhwani afidhakumullah dahulu merupakan budaknya Abu Lahab di kota Makkah. Thuwaibah ini budaknya siapa? Abu Lahab di kota Makkah. Dan Thuwaibah ketika di kota tersebut pernah menyusui Hamzah. Siapa Hamzah ini? Siapanya Nabi? Pamannya Rasulullah. Kemudian setelah itu oleh Abu Lahab dibebaskan Thuwaibah. Dijadikan sebagai wanita yang merdeka. Setelah merdeka Thuwaibah kembali ke tempat kelahirannya Bani Sa'ad. Di sana kemudian menyusui Rasulullah SAW. Jaraknya Nabi dengan Hamzah cuma 2 tahun. Hamzah lebih besar dari Nabi 2 tahun. Jadi ikhwani afidhakumullah. Dari sisi nasab Hamzah ini siapanya Nabi? Paman. Dari sisi sepersusuan Hamzah ini siapa? Saudara. Apa hikmah dari pembahasan di atas? Tidak lain dan tidak bukan ikhwani hafizakumullah bahwasanya persusuan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kemudian Islam datang dengan menetapkan hukum tersebut. Persusuan sah. Bahkan tidak hanya itu. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib memberikan tawaran kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Ali, "Malaka Allah tatawakka fi Quraisy." Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak memilih wanita dari kalangan Quraisy, kabilah kita sendiri? Mendengar tawaran tersebut, Nabi SAW tahu Ali bin Abi Thalib ini tidak berkata begitu saja. Pasti ada sesuatu di benaknya. Ada seorang wanita yang akan ditawarkan kepada Nabi. Ali bertanya, dijawab dengan pertanyaan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hal indaka syai? Apakah engkau punya calon buat aku? Dari suku Quraisy. Hal indaka syai? Apakah engkau sudah punya calon? Dari suku Quraisy yang pas buat aku. Kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Na'am. Ibnatu Hamzah." Ya. Ada. Putrinya siapa? Hamzah. Enggak usah jauh-jauh. Sepupu sendiri. Sama-sama Quraisy. Putrinya Hamzah. Pas cocok buat engkau wahai Rasulullah. Siapa nama putrinya Hamzah? Hah? Yang ditawarkan kepada Nabi SAW oleh Ali bin Abi Thalib bernama Umamah. Namanya siapa? Umamah. Namanya Umamah. Nabi SAW bersabda, "La." Tidak wahai Ali. "Innaha la tahillu li." Umamah tidak halal bagi aku. "Innaha ibnatu akhi min ar-radha'." Karena dia merupakan anak saudaraku dari apa? Sepersusuan. Kalau dari sisi nasab enggak ada masalah, wong sepupu boleh, bukan mahram. Tapi karena Hamzah dan Nabi alaihi salatu wasallam menyusui dari wanita yang sama, maka anaknya Hamzah menjadi mahram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya sebagai apa? Ponakan. Maka Islam datang dengan menetapkan hukum rida'ah sesuai dengan syaratnya. Kalau pas dengan syaratnya, maka masuk. Terkena dengan saudara sepersusuan. Kalau enggak kena dengan syaratnya, maka menjadi orang asing. Boleh untuk dinikahi. Apa syarat rida'ah di dalam Islam? Cuma dua. Walaupun nanti ada satu mazhab menambahkan syarat yang ketiga. Nah, syarat sepersusuan yang sah yang pertama, an yakuna khamsu rada'at mushbi'at. Lima kali menyusui sampai kenyang. Jadi kalau ada yang menyusui kepada istri kita cuma dua kali enggak sah, tiga kali enggak sah, masih anaknya orang. Sampai genap lima kali baru menjadi saudara. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, atau Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha berkata, "Kana fayma nuzila min al-Qur'an," dahulu termasuk yang diturunkan di dalam Al-Quran, walaupun setelah itu tilawahnya dihapus. Karena ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang tilawahnya dihapus, tapi hukumnya tetap ada. "Kana fima nuzila minal Quran ashru rada'atin ma'lumat." Persyaratan 10 kali menyusui yang diketahui. Ini syarat. Dahulu, hukum asal yang pertama, syarat menjadi sepersusuan 10 kali menyusui. "Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat." Kemudian setelah itu dihapus dan diberikan keringanan menjadi 5 saja. Maksudnya diketahui di sini apa? Yakin wanita tersebut. Demi Allah, anak ini sudah saya susui 5 kali. Harus sah. Kalau ragu, enggak boleh. Allah alam, saya lupa berapa kali dulu nyusui. Makanya enggak sah. Harus yakin. Kalau bingung antara 4 atau 5 ya, dijadikan yang paling kecil. Berarti berapa? 4. Kalau mau menjadi saudara tambah 1. Kalau bingung antara 3 dan 4 jadikan 3. 2 atau 3 jadikan 2. 2 atau 1 jadikan 1. Kalau ragu. 5 kali yakin dan bayi tersebut kenyang. Maksud dari kenyang di sini apa? Bayi tersebut menetek, mengambil ASI dari ibu tersebut sampai hilang rasa lapar maupun dahaga, baik berlanjut ataupun terputus. Saya ulangi lagi. Mengambil air ASI ibu tersebut, netek dari ibu susunya, sampai hilang lapar dan dahaga, baik berlanjut sampai kenyang ataupun terputus dan kenyang. Contohnya, dikasih bayi kepada seorang wanita, kemudian ditetek sebelah kanan sampai kenyang, dihitung satu, terus berlanjut satu. Atau keadaan yang kedua, ditetek sebelah kanan kemudian dilepas oleh bayi tersebut, terputus karena ambil nafas. Kadang-kadang bayi seperti itu ya. Untuk mengenyangkan perutnya dia lelah, dilepas, dia belum kenyang, masih haus, dia lepas untuk mengambil nafas. Kemudian dilanjutkan ke sebelah kiri sampai bayi tersebut melepas dengan sendirinya karena rasa kenyang. Ini dihitung satu. Maka dari sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau menyusui anaknya orang lain di sebelah kanan, kemudian karena ASI-nya enggak cukup, dipindah ke sebelah kiri, jangan dianggap ini dua kali. Tapi dianggap apa? Satu kali, karena syaratnya harus kenyang. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna fi haulain, dalam kurun waktu 2 tahun. Maksudnya apa? 2 tahun umur anaknya berarti lebih tidak menjadi saudara, dan 2 tahun masa umur susu ASI pada ibu tersebut. Terkadang ibu-ibu mengeluarkan air susu 2 tahun masih terus keluar. Lebih dari 2 tahun enggak boleh. Lebih dari 2 tahun enggak boleh. Dalilnya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Haulaini kamilaini liman arada an yutimma ridha'ah." 2 tahun yang genap untuk menyempurnakan sepersusuan yang sah. Sebutkan 2 tahun di sini masa menyusui. Ini dari Al-Quran. Dari As-Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, dari sahabat Ummu Salamah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tuhram min ar-radha'ah illa ma fataqa al-am'a' fi thadi. Bahwasanya sepersusuan itu tidak bisa diharamkan illa ma fataqa al-am'a', kecuali apabila bayi tersebut kenyang perutnya dengan susu itu. Sepersusuan tidak diharamkan sampai bayi tersebut merasa kenyang perutnya dengan susu itu. Wa kana qabla al-fitam. Dan sebelum disapih. Berarti berapa? 2 tahun. Kenapa seperti ini ikhwani afidhakumullah? Karena dalam masa 2 tahun inilah bayi bisa merasa kenyang dengan susu. Lepas dari 2 tahun, bayi sudah berpatokan dengan makanan. Dalam kurun waktu 2 tahun inilah mengambil ASI kemudian menjadi darah dan dagingnya. Lebih dari 2 tahun ambil makanan, gak bisa kenyang. Nabi SAW bersabda, radha'ah, persusuan itu haram ketika bayi tersebut mampu untuk mengenyangkan perutnya. Lebih dari 2 tahun, ASI enggak bisa mengenyangkan. Oleh sebab itu dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, suatu ketika ada seorang pemuda masuk ke rumah Aisyah dan Nabi enggak tahu. Nabi enggak tahu kalau anak muda ini ada di dalam rumah Aisyah dan Nabi enggak tahu siapa anak ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Aisyah, heran. Fataghayyara wajhu. Sampai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Enggak suka. Ada lelaki dalam rumahnya Aisyah. Siapa ini? Sampai Aisyah melihat ketidaksenangan pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berubah wajahnya. Kemudian Aisyah ingin menenangkan Rasulullah sambil mengatakan, innahu akhi minar radha'ah. Ini saudaraku dari sepersusuan. Karena kita sudah menjelaskan kemarin, saudara sepersusuan itu sama seperti nasab. Yang ngasih susu menjadi ibunya, suami menjadi bapaknya. Bapak dari suami ini menjadi kakeknya anak itu. Ibu dari ibunya yang menyusui menjadi nenek bagi anak tersebut. Saudara bapaknya menjadi paman, saudari ibunya menjadi bibi. Bahkan kalau si bapak kawin lagi punya anak, anak dari istri yang kedua pun menjadi saudaranya. Sama seperti mengambil nasab. Boleh berkhulwat, berduaan, ibarat saudara. Boleh menjadi teman dalam safar, kecuali warisan dan perwakilan atas pernikahan. Nabi SAW wajahnya berubah. Siapa anak ini? Dan Aisyah tahu hukum tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, fandurna min akhwanikun. Fandurna min akhwanikun. Wahai Aisyah, coba kamu tanya kepada saudara-saudara. Kamu cek. Innamar radha'atu minal majaa'ah. Karena susuan itu karena rasa lapar. Maksud dari hadis Nabi SAW, susuan yang sah yang bisa berguna untuk mengenyangkan bayi yang lapar. Maksudnya dalam kurun waktu 2 tahun. Coba Aisyah kamu cek, kapan menyusui anak ini? Bisa jadi lebih dari waktu 2 tahun, maka enggak sah. Ini syarat yang kedua. Mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menambahkan syarat yang ketiga. Mazhabnya Imam Ahmad saja. Apa syarat yang ketiga? An yakuna labanu labanal Susu yang keluar dari wanita tersebut dari hasil pernikahan. Artinya apa? Laki-laki menikah dengan seorang wanita, terjadi hubungan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki dengan kehamilan, setelah itu perempuan tersebut punya anak sehingga mengeluarkan air susu ibu alias ASI. Artinya ikhwani afidhakumullah, selain ini maka enggak sah. Contohnya susu sapi, susu kambing, susu unta. Atau wanita yang memiliki hormon yang lebih. Dan ini didapati. Wanita-wanita yang memiliki hormon yang lebih, keluar air susunya dan dia belum menikah. Masih perawan, masih gadis. Menurut pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, gadis yang keluar susunya walaupun belum menikah, kemudian datang bayi disusui, enggak sah. Karena bukan hasil apa? Pernikahan. Tapi ini mazhabnya Imam Ahmad dan diselisih oleh 3 mazhab yang sisanya. Imam Malik menyelisih, Abu Hanifah menyelisih, Imam Syafi'i menyelisih. 3 mazhab menyelisih Imam Ahmad. Kata mereka di Al-Quran tidak dibeda-bedakan. wa ummahatukumul ladzi arda'nakum wa akhwatukum minar radha'. Dan ibu-ibu yang menyusui mereka dan saudara-saudari kalian dari sepersusuan. Di sini tidak disebutkan susu dari pernikahan ataupun tidak. Wallahu alam, ini pendapat yang rajih. Bahwasannya seorang wanita walaupun belum pernah menikah, kemudian mengeluarkan susu, kemudian datang bayi, disusui, maka dia menjadi anak apa? Anak susunya, tentunya dengan lima kali menyusui. Berarti anak tersebut punya ibu susu, enggak punya bapak susu, karena belum menikah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Sisa waktu 5 menit. Sebelumnya ikhwani afidhakumullah, pembahasan kita mengenai sutrah di dalam sholat dan hukum sholat menghadap sutrah adalah wajib, yang didukung dari beberapa dalil, di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri, إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. Kalau kalian salat menghadap sutra, hendaknya mendekat kepadanya. فلا تدع الشيطان يمر بين يديه أو فلا تدع الشيطان يقطع عليه صلاته. Jangan dibiarkan syaitan melewati sholatnya atau memutus sholatnya. Begitu pula pada hadis Ibnu Umar, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Barang siapa yang sholat hendaknya menghadap kepada sutrah. Ini perintah. Dan perintah Nabi alaihissalatu wassalam hukumnya wajib, kecuali ada yang memalingkan dari wajib tersebut menjadi sunnah. Dan di sini hukumnya wajib. Fala yamurru bainahu wa bainas sutrah. Jangan sampai kau biarkan orang melewati antara badanmu dengan sutrahmu. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk menusukkan harbah, tombak, di musola, tanah lapang yang dijadikan sebagai sholat Id, untuk dijadikan sebagai sutrah. Maka sekali lagi ikhwani hafizakumullah, sutrah adalah hukumnya wajib. Tersisa satu permasalahan karena sempitnya waktu, bagaimana hukum sutrah di kota Makkah, terlebih lagi di Masjidil Haram Al-Makki wal Haram apa? Al-Madani. Umat manusia banyak berjubel di sana. Sedangkan dalil yang kita fahami sutrah wajib. Apa hukumnya menghadap sutrah di Masjidil Haram, baik di kota Mekah maupun di kota Madinah? Para ulama mereka berselisih menjadi 2 madhab. Madhab yang pertama, diperbolehkannya kita sholat dengan tidak menghadap sutrah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam yusalli fi batha. Nabi alaihi salatu wassalam sholat di halaman Ka'bah. Fala yaj'al bainahu wa baina tawaf. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak meletakkan apapun antara beliau dengan orang-orang yang tawaf. Berarti dilewati. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sholat di piringnya Ka'bah. Dan di sana ada orang tawaf. Dan tidak diletakkan apapun oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan tetapi hadis ini hadithun da'if. Hadis yang lemah. Sehingga pendapat yang rajih wallahu ta'ala a'lam hukumnya sama. Bahkan dalam sebuah hadis Abi Juhaifah anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla fi hajjatihi ila anazah. Nabi alaihi salatu wasallam salat ketika hajjatul wada. Kata Abi Juhaifah, salat ketika hajjatul wada, melaksanakan ibadah haji dan beliau menghadap kepada lembing. Dan ini hadisnya sahih. Sehingga ikhwani afidhakumullah berusaha menghadap kepada sutra. Akan tetapi wallahu ta'ala a'lam, kalau kita melihat keadaan zaman sekarang, terlebih lagi di musim-musim umrah bulan Ramadan contohnya, apalagi di musim haji, sekian juta manusia datang, dua lebih mungkin, berjubel umat manusia. Kita saja bulan Ramadan kemarin, setengah jam sebelum azan, tidak mendapatkan tempat yang pas untuk menghadap kepada sutra. Apalagi yang mendekati pintu. Maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sebisa mungkin. Dan pendapatnya Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah mengatakan Mekah memiliki hukum tersendiri. Gak bisa disamakan dengan yang lain. Nah, Mekah punya hukum tersendiri, gak bisa disamakan dengan yang lain. Bahkan Tawus ibn Kaisan mengatakan, idham tana al-musalli al-murura baina yadaihi ladhaqan nas. Kata Kaisan, kalau semua orang yang sholat di Ka'bah menghalangi orang yang lewat, maka ini akan menyulitkan umat manusia menjalankan manasik. Baik manasik haji ataupun manasik umrah. Ini katanya Tawus. Bahkan disebutkan athar dari Abdullah ibn Zubair. Disebutkan athar dari Abdullah ibn Zubair. Bahwasanya ibn Zubair kana yusalli wa yamur baina yadaihi. Beliau sholat dan umat manusia lewat di hadapannya. Di depan Ka'bah. Di Masjidil Haram. Kata rawi yang melihat sholatnya Abdullah ibn Zubair. Thumma tamurul mar'ah. Kemudian ada seorang wanita yang akan lewat di hadapannya Abdullah. Fatantadhiruha. Abdullah enggak mau rukuk dulu. Enggak mau sujud. Menunggu wanita ini lewat. Thumma yada' jabhatahu fi mawdi'i qadamiha. Setelah jalan wanita ini, kemudian Abdullah ibn Zubair sujud dan meletakkan jidat beliau di bekas yang dilewati oleh kakinya perempuan tadi. Nah, maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, dengan padatnya Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi, walaupun tetap antum usahakan untuk meraih fadilah ini dan lepas dari khilaf yang ada, menghadap kepada sutra. Tapi dalam satu keadaan penuhnya umat manusia yang kita enggak bisa. Tempat aja mungkin enggak dapat. Nunggu sampai mau komat. Supaya enggak diketak sama polisi-polisi. Maka sholat sesuai dengan keadaan yang dia ada di tempat tersebut. Tanpa menghadap kepada sutra. Wallahu ta'ala a'lam ilahuna walhamdulillah.